Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran dengan membahas kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada beberapa pertemuan atau materi yang terdahulu telah kita bacakan ayat-ayat yang beliau bawakan dalam mukaddimah atau bagian awal dari kitab Tauhid ini. Yang pertama, beliau membawakan ayat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya perintah untuk beribadah di dalam ayat yang mulia ini yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama kita, para ulama salaf, para ulama terdahulu menafsirkan ibadah dalam ayat ini illa liya'budun dengan makna tauhid, sebagaimana penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Demikian juga para ulama ahli tafsir yang lain. Dan ayat yang mulia ini dalam surat Adz-Dzariyat, ayat ke-56, menunjukkan bahwasanya hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk bertauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dimaksud dengan ibadah, para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai berupa perkataan ataupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Sehingga ibadah itu bermakna luas yang mencakup segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Demikian juga meninggalkan segala yang Allah larang, baik itu yang haram ataupun yang makruh. Demikian juga perkara-perkara yang hukumnya mubah, yang hukum asalnya itu adalah boleh-boleh saja, tidak diperintahkan juga tidak dilarang. Jika dia menjadi sarana untuk menuju sesuatu yang diperintahkan, baik itu wajib ataupun sunnah, maka sesuatu yang mubah tadi akan bisa mendatangkan pahala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, bahwasanya seluruh amal itu akan dinilai dengan niatnya. Sesuatu yang asalnya mubah, boleh-boleh saja, bisa mendatangkan pahala jika kita meniatkan untuk membantu dalam beribadah. Seperti misalnya seorang dia makan, makan sesuatu yang mubah, dia boleh makan, boleh juga tidak, artinya tidak termasuk sesuatu yang hukumnya wajib ataupun sunnah. Akan tetapi jika seorang itu makan dalam rangka memperkuat tubuhnya untuk beribadah, melakukan ketaatan, baik itu yang wajib ataupun sunnah, maka makan itu bisa menjadi bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, yaitu mengajak, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Maka di dalam ayat ini terkandung penafsiran dari ibadah yang tadi disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 ketika Allah mengatakan illa liya'budun. Apa makna beribadah di sini? Sebagaimana yang diperintahkan oleh para rasul, u'budullaha wajtanibut tagut. Yang dimaksud dengan ibadah yaitu ibadah yang benar yang diterima di sisi Allah adalah beribadah kepadanya, ya, ikhlas karena Allah, dan juga dengan apa? Menjauhi segala sesembahan selain Allah atau yang disebut dengan tauhid. Dan inilah dakwah setiap nabi dan rasul, itu mengajak kepada tauhid agar manusia beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan syirik kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, yaitu Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Sehingga dalam kalimat u'budullaha wajtanibut taghut terkandung di dalamnya makna kalimat la ilaha illallah, ya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. U'budullaha yaitu sama dengan illallah, ya, hendaknya kita beribadah kepada Allah, ya. Dan wajtanibut taghut itu sama dengan makna la ilaha, yaitu kita menolak semua sesembahan selain Allah. Dan demikianlah di dalam Al-Quran seringkali kita dapatkan, ya, perintah untuk beribadah itu diiringi dengan larangan dari berbuat kesyirikan. Kemudian ayat yang ketiga yang beliau bawakan dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan, yaitu mewasiatkan, "Alla ta'budu illa iyyahu," janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Artinya ibadah tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah saja. Sebagaimana kita baca dalam surat Al-Fatihah setiap hari, dalam surat kita, kita katakan, "Iyyaka na'budu," ya, hanya kepadamu ya Allah kami apa? Beribadah. Artinya kita tidak menunjukkan ibadah, ya, apapun bentuknya, apakah itu doa, apakah sembelihan, nazar, ya, istighosah, ya, dan lain sebagainya, ya, tidaklah kita tujukan ibadah kecuali kepada Allah saja. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan, yaitu berbuat baik. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk mentauhidkannya. Dan ini menunjukkan betapa agungnya hak kedua orang tua. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa besar yang paling besar, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Ya, dosa besar yang paling besar yaitu berbuat syirik kepada Allah dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ayat yang berikutnya yang beliau bawakan dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Dan telah kita ketahui bahwasanya syirik adalah dosa besar yang paling besar, sehingga menunjukkan, ya, bahwasanya tauhid adalah apa? Kewajiban yang paling wajib, ya. Kewajiban yang paling wajib itu adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keharaman yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syirik itu adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ya, padahal selain Allah itu tidak berhak menerima ibadah. Oleh sebab itu Allah menyebut syirik sebagai kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik benar-benar kezaliman yang sangat apa? Besar. Ketika seorang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan sebuah kezaliman yang sangat besar. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada seorang yang mempersekutukan, ya, makhluk yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha sempurna, yang menguasai dan menciptakan seluruh alam. Kemudian ayat yang berikutnya yang beliau bawakan dalam surat Al-An'am ayat 151. di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, kemarilah akan aku bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, keharaman yang paling besar yaitu adalah berbuat syirik. Makanya Allah mengatakan di sini, janganlah kalian, ya alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian apa? Mempersekutukan dengan Allah dalam hal ibadah dengan sesuatu apapun. Artinya, siapapun selain Allah tidak boleh untuk disembah, apakah dia itu nabi atau malaikat atau wali, apalagi matahari, batu dan pohon, ya, semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ya, Allah berfirman dalam ayatnya, "Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah yang maha benar, itu sesembahan yang hak, dan segala yang mereka seru, yang mereka ibadai selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini sebagai ya murojaah atau mengulang atas pelajaran yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang terdahulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semuanya, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang ya dengan taufik, demikian juga izin dan pertolongan dari Allah semata. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.